الحسن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجينا شكور فجاتك فضل الله سبحانه وتعالى dengan lepas kurnanya berkumpul sekali lagi pada malam ini, insyaAllah untuk kita mendalamkan pemahaman kita dalam pertemuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita membaca mengkaji akan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim, di mana kita telah sampai ke kitab Thaharah, yang mana pada akhir bab yang kita baca berkenaan dengan kewajipan menyempurnakan membasuh anggota wuduk secara sempurna, secara khususnya kedua belah kaki. Dan juga bagaimana Rasulullah SAW telah memerintahkan seorang lelaki yang tidak menyempurnakan sedikit sahaja daripada kakinya, yakni tidak membasuhnya dengan sempurna, sebesar kuku saja, maka Rasulullah SAW memerintahkan beliau agar dia mengulangi wuduknya ataupun mencantikkan wuduknya. Dan saya tak terangkan masalah-masalah tetap berkenaan dengan hadis tersebut. Okay, kemudian bab yang berikutnya itu bab khurujul khataya ma'a ma'il wudu. Ini bab yang menerangkan bahawa keluarnya dosa-dosa dengan air wudu. Ini berkata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddathana Suwaid ibn Sa'id al-Malik ibn Anas ha wa haddathana Abu Tahir واللفظ له. قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. Maksudnya dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seorang hamba yang muslim ataupun mukmin berwudu kemudian dia membasuh wajahnya, maka keluarlah daripada wajahnya itu semua dosa yang dilihatnya dengan kedua belah matanya bersama-sama dengan air atau bersama-sama dengan akhir titisan air. Apabila dia membasuh kedua belah tangannya, maka keluarlah daripada dua belah tangannya semua dosa-dosa yang dipegangnya oleh kedua belah tangannya bersama air atau bersama akhir titisan air. Maka apabila dia membasuh dua belah kakinya, maka keluarlah semua dosa-dosa yang dilakukan dengan berjalannya dua belah kakinya bersama air atau bersama akhir titisan air, sehinggalah dia keluar suci daripada semua dosa. Di hadis ini menerangkan tentang apa? Tentang keluarnya dosa-dosa khataya berserta air wudu. Air yang kita baca tadi semua yang dimaksudkan adalah air wudu. Jadi air itu yang kita buat berwudu itu rupa-rupanya ada fungsi lain. Bukan hanya membersihkan anggota wudu. Air fungsinya adalah membersihkan. Kalau kita basuh menggunakan air itu, anggota wudu kita mula dengan tangan, mula dengan muka, kemudian dengan dua belah tangan, kepala dan juga dua belah kaki, maka air itu akan membersihkan anggota wudu itu daripada kekotoran. Betul ya? Kekotoran akan keluar. Baik. Tetapi daripada sudut batinnya yang kita tak boleh nampak adalah kekotoran lain, iaitu kekotoran dosa yang kita lakukan. Dosa siapa yang keluar? Dosa kita sendiri lah yang keluar, yang kita lakukan dengan anggota-anggota tertentu. Dan dalam hadis ini disebutkan tiga buah anggota, dan anggota ini anggota wudu. Yang pertama adalah wajah. Bahawa kata Rasulullah SAW, apabila dia membasuh wajahnya, dosa-dosa yang dilakukan dengan kedua belah matanya. Mata boleh buat dosa apa? Mata boleh buat dosa melihat. Itu fungsi mata. Jadi ada tak perkara yang berdosa yang dia lihat? Apa benda yang dosa kita lihat? Mata. Mata Allah kasih, kita boleh tengok apa saja lah. Tengok halal. Betul ke tidak? Salah. Salah. Kita tak boleh lihat semua yang Allah kasih kita lihat tu. Yang yang mata kita buka tu tak boleh lihat semuanya. Dalam penglihatan itu ada dua macam. Satu yang kita lihat secara instantaneous, kita katakan kita buka ni kita akan nampak. Kita tak tahu apa yang ada kat depan mata kita. Buka mata ni kita nampak satu cara. Kita toleh ke kanan, kita akan nampak satu pemandangan, kiri dan sebagainya, ke belakang sebagainya. Dan itu kita belum tahu lagi apa yang ada dekat arah-arah tersebut. Yang ini halal, dibenarkan, diizinkan oleh Allah SWT untuk kita melihatnya. Kita tak tahu apa yang kita nak lihat. Yang kedua adalah benda tu kita dah lihat. Yang dah kedua kali tu ada di antara pemandangan-pemandangan di arah-arah yang tertentu tu, ada perkara yang Allah SWT tak izinkan kita melihatnya. Apa dia kita tak boleh lihat? Yang terutama sekali adalah perkara yang diharamkan adalah berkenaan dengan aurat. Apa tu aurat? Aurat tu adalah perkara yang ditutup. Asalnya aurat tu adalah benda yang mesti ditutup. Dalam Al-Quran, orang-orang munafik ini bila diajak pergi ke jihad, keluar daripada Madinah, perang memerangi musuh-musuh Islam di luar, di luar kota Madinah, mereka kata qala inna buyutana aurah. Wahai Rasulullah, rumah-rumah kita ni aurat. Kerana rumah-rumah boleh aurat, rumah-rumah kita ni terdedah, mesti nak ditutup, mesti ada orang jaga, orang pelihara dia. Aurat, jadi tutup, jadi pelihara. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma hiya bi aurah. Bukanlah rumah-rumah itu aurat. Ya, ini tidak perlu dipelihara, tidak perlu ditutup. Tak ada apa-apa sebenarnya, tak ada hajat mereka untuk jaga rumah mereka. Sampaikan mereka tak boleh keluar bersama-sama orang-orang Islam yang lain untuk berjihad. In yuriduna illa firar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab tadi, yang mereka inginkan hanyalah firar. Dia nak lari je daripada kewajipan berperang, takut mati. Sebab iman tak kuat. Kalau orang iman kuat, tak takut mati. Tak takut mati. Sebab apa? Kalau dia pergi jihad, kalau dia mati, memang ajalnya mati. Kalau dia tak pergi pun, dia mati. Betul ke tidak? Itu keimanan orang-orang beriman. Orang-orang mujahid tu tak takut. Sebab kalau dia pergi, kalau memang dia nak mati, dia nak mati. Kalau dia tak pergi pun, dia mati. Dan kadang kalau Allah SWT belum tentukan ajal dia mati dalam peperangan tersebut, lagi 10-20 kali jihad pun dia tak mati. Macam Khalid bin Walid radhiyallahu an, perang Allah, pedang Allah SWT, Sayyidullah, dia dapat gelaran Sayyid Allah Subhanahu wa taala, pedang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu kehebatannya. Sebelum dia masuk Islam, dia adalah panglima perang yang hebat. Dialah yang menghuru-harakan, gusar-gusarkan tentera Islam dalam peperangan Uhud. Hampir-hampir apa ni, orang-orang Islam dah rasa mereka menang, orang kafir Quraisy dah lari lah, entah butang. Jadi mereka sibuk, orang-orang Islam ni sibuk apa ni? Ambil lampasan masa rapat berang, senjatanya, atau karun dan sebagainya. Ada orang yang diperintahkan untuk jangan apa ni, berganjak dari tempat markas mereka itu di atas bukit Uhud tu pun. Mula turun, ingat dah habis, dah tak ada apa-apa. Ada kena balik dari belakang, nampak dari jauh, dia dengan grupnya yang kecil aja serang daripada belakang. Mereka sedang apa tu, untuk nak kat depan dah lari. Mereka perang, mereka cari apa ni, harta yang kat bawah dekat belakang-belakang tu, medan-medan terang tu. Maka Khalid bin Walid datang dengan tentera kuda yang belakang ni dekat dalam tengah. Habis sekarang kabur, banyak yang masih syahid disebabkan itu. Untuk Khalid bin Walid, hebat pandai berperang. Lepas masuk Islam, dia teruskan. Tapi kali ini dia berkhidmat untuk apa? Untuk tim baru lah. Itu tentera Islam. Tetapi jihad lepas jihad dia tak mati-mati. Luka punya banyak. Bila dia meninggal di dalam Madinah, dalam kota Madinah, bukan di medan perang. Di atas katilnya, mati sakit atau mati tur. Mereka boleh lihat badannya nak cuci, nak mandi, mandikannya entah berpuluh lebih tanda luka yang diakibatkan daripada senjata-senjata jihad. Lembing lah, pedang lah, apa semua. Luka memang banyak. Tapi dia mati, bukan mati syahid. Orang lain yang perang mungkin sekali, baru beberapa minit dah mati syahid lah. Dia tak mati-mati lagi. Yang Allah SWT tunjukkan bahawa ajal ini bukan apa? Bukan disebabkan kita pergi perang, bukan kita dalam keadaan bahaya saja. Memang bahaya, tak dinafikan, tapi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih ini lah, itu kan sedihnya. Kalau dengan balik, dia cari-cari syahadah, cari-cari apa ni, mati syahid ini, tetapi tak dapat. Mati kat dalam kota Madinah juga. Ini berarti yang Allah SWT berikan berkata yang dia kenal. Khalid bin Walid kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, hadis masyhur, ini adalah pedang Allah. Allah ada pedang? Ada. Nak buat apa pedang? Nak potong apa? Nak perang dengan siapa? Nak bunuh dengan siapa? Kalau orang-orang yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj Salafus Salih, pedang Allah. Dan maksudnya bukan pedang. Maksudnya orang yang berjuang menegakkan kalimah Allah SWT, memenangkan agama Allah SWT. Ini bukan takwil. Orang yang golongan takwil pun kata macam tu juga. Pedang Allah tu bukan pedang, tetapi adalah manusia, orang, soldier Allah SWT. Macam mana maknanya datang sama, tetapi dia punya grup lain, manhaj lain datang kepada yang sama. Jadi datanglah orang-orang ahli takwil ni kata, orang-orang salaf ni pun takwil juga. Cakap saja tak takwil tapi tak konsisten. Siapa jawapan? Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj Salafus Salih, kita kata ini bukan takwil, ini tafsir. Sebab dalam bahasa Arab, Khalid Saifullah ni dalam bahasa Arab maknanya orang. Maknanya sebab ada Khalid Saifullah, ataupun ini ialah Khalid Saif Allah SWT, pedang Allah SWT. Kalau ada orang Khalid ni pedang Allah, maknanya soldier Allah SWT. Macam kalau dalam bahasa Arab, aku telah melihat ra'aitu asadan 'alal mimbar, aku telah melihat sebuah seekor singa ke atas mimbar. Apa buat dengan berkhutbah dengan garang? Ada tak orang faham itu singa? Bahasa Arab kata itu bukan singa, haiwan, bukan yang ada ekor, bukan yang ada taring. Kita lah orang yang sedang berkhutbah. Kenapa dia tahu? Sebab ada mimbar dalam bahasa yang macam itu. Begitu juga Khalid ini adalah pedang Allah SWT. Semua jelas bahawa itu adalah orang. Jadi ini bukan takwil, tafsir ini memang bahasa Arab. bukan kerana kita kata Allah mustahil ada pedang dan sebagainya, bukan pasal tu. Bila bentuk bahasanya dah ada. Okay, jadi itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dia meninggal dunia bukan dalam peperangan. Dan kita balik kepada hadis kita kat mana Ada apabila seorang hamba Islam yang beriman membasuh wajahnya, terkeluar semua dosa-dosanya yang dibuat dengan melihat dengan dua belah matanya. Kita katakan ada dua jenis pandangan. Pandangan yang mula-mula sekali itu halal secara mutlak, tapi yang kedua tu ada yang diharamkan, iaitu aurat. Aurat itu perkara yang mesti ditutup, yang tak boleh dilihat. Aurat siapa? Bukan aurat kita. Semua orang ada aurat. Dan macam-macam tempat ada aurat. Rumah-rumah tu pun asalnya adalah aurat, sebab dia di dalam rumah ada aurat. Ada aurat. Kita buka baju kat mana? Tangan kat luar rumah. Kat dalam. Kita silai baju mungkin kat luar. Kita pakai baju kat dalam. Nak agak hajat semuanya kat dalam rumah. Nak tidur semua kat dalam. Kita buat, tak buat kat luar. Sebab tu rumah tu dah termasuk darurat. Yang maksud apa? Hajat yang diletakkan sebagai darurat mesti ada rumah untuk manusia. Sekarang mesti ada. Apa jenis rumah pun kalau sekarang rumah mesti rumah begitu, yang dibina pangsanya ke, yang kena detect dan sebagainya. Zaman dahulu rumah boleh macam-macam jenis rumah. Kemah pun boleh jadi rumah dan sebagainya. Tapi mesti ada rumah. Mesti ada bumbung untuk kena menaungi daripada panas dan matahari, dan juga dia dapat menutup kurang yang kat dalam itu daripada pandangan luar. Dia tak boleh tengok aurat. Dia aurat diri dia ni tak masuk ke dalam sini. Itu bukan. Yang dimasukkan sekarang adalah aurat orang lain. Sama ada dia lelaki dengan lelaki ataupun lelaki dengan wanita sekali. Wanita dah tentu sekali maksudnya antara lelaki dengan lelaki yang mana? Lelaki dengan lelaki dia mutlak tak boleh kalau dia dah balik. Kalau dia dah tidak boleh. Kemudian dengan wanita, aurat wanita ada dua macam, iaitu yang mahram dan yang bukan mahram. Yang mahram tu adalah ahli keluarganya, si adik perempuannya ke, makciknya, ibunya sendiri dan sebagainya. Yang itu mahram. Yang itu mahramnya. Jadi dia boleh lihat tertentu saja. Lain daripada itu haram baginya dia melihat. Okay. Kemudian yang bukan mahram, maka memang tak boleh lihat auratnya. Memang tak boleh lihat auratnya. Dia ada aurat yang lebih khusus lagi, betul tak? Walaupun rambut yang kat dahinya pun tak boleh lihat. Apa lagi yang lain-lain. Jadi itu tak boleh, tentu adalah aurat yang mesti ditutup. Penerangan aurat ni akan datang lagi dalam babnya, dalam seterus aurat, dalam bab solat. Dalam bab solat tu ada lagi babnya. Jadi itu yang diharamkan daripada kita melihat. Itu dosa. Dan kita mana tak terlepas daripada melihatnya. Sama dengan syahwat ataupun dengan bukan syahwat. Tak kira. Tak ada bukan syahwat. Ini bukan dengan syahwat. Tak ada lah. Tak. Kita kata tak boleh. Walaupun dalam bentuk kartun dan sebagainya, kat kereta, kat motor dan sebagainya, asalnya tak boleh. Yang buat tu semua berdosa, yang letak, yang tambal-tambal tu semua. Dan sebenarnya kalau kita faham dalam agama kita ni, tak ada orang boleh kata bahawa saya tak pernah, saya akan jaga mata saya. Saya dah jaga mata saya daripada apa juga aurat, benda yang haram yang tak boleh dilihat. Kalau kita kata macam itu, kita bohong. Dalilnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa semua anak Adam itu telah ditulis akibat selahu apa? Zina. Yang ini perzinahannya. Semua akan buat zina dengan matanya, dengan telinganya, mata dengan melihat, telinga dengan mendengar, kemudian dengan detail, dengan bau ciumnya, kemudian dengan tangannya, dengan kakinya pergi ke tempat zina. Akhir sekali farasnya tadzibu zalika au tadzibuhu. Farasnya tu yang membenarkan yang lain-lain tadi, zina yang lain tu, ataupun mendustakannya, tak jadi. Tapi semua orang akan ditulis, sikit ke banyak mesti dah ada. Ditulis bukan maknanya dipaksa, memang dah ditetapkan. bukan dipaksa. Yang tengok kita yang tengok. Kita mesti ada tengok dengan dosa, dengan sengaja. Baik, jadi yang itu kata Rasulullah SAW mesti ada. Jadi caranya adalah dengan beristighfar. Itu satu. Dan kedua adalah dengan ini, iaitu dengan kelebihan berwuduk. Jika kita basuh saja wajah kita, keluarlah dosa-dosa tersebut daripada apa ni, daripada wajah kita dengan air wuduk tadi. Dan kata Nabi SAW, au ma'a akhir fatril ma', atau bersama dengan akhir titisan air. Yang ini air wuduk sampai habislah. Maksudnya bukan waktu tu je. Bila lepas wuduk, kalau ada menitis-menitis lagi kan ada, yang itu semuanya akan jatuh dosanya. Itu kelebihan. Kemudian anggota wuduk yang berikutnya, tamyiza ghasala yadayhi. Kemudian dia membasuh dua tangannya, maka akan keluarlah dari kedua tangannya semua dosa-dosa yang dilakukan dengan tangannya, itu dengan yang memegang dengan kedua tangannya. Ada tak benda-benda yang dipegang dengan yang tidak tidak halal, secara berdosa? Dia pegang ni paling minimum, mungkin dia pukul orang, mungkin dia gretik orang, gretik orang lah. Yang penting dia menganiaya orang, ataupun lebih daripada itu dia buat maksiat, mencuri, merampok, mengikutkan orang dan sebagainya. Itu semuanya dosa-dosa yang kecil ini. Ada yang besar juga, yang kecil sebenarnya yang masuk dalam hadis ini akan keluar bersama dengan air wuduk yang kita buat basuh dua belah tangan kita. Au ma'akhir fatril ma', sekali lagi terawih kata, ataupun dengan akhir titisan air, yang air wuduk. Sebenarnya yang terakhir adalah apabila dia masuk dua belah kakinya, maka akan keluarlah juga semua dosa-dosa kullu khati'ah, yang mana yang dibuat dengan, laksanakan dengan jalannya dua belah kakinya. Ini lebih umum. Ada tak kita jalan semuanya ke tempat yang halal? Ada tempat yang halal, ada tempat yang tak halal. Ada tempat yang dapat pahala ketika kita pergi dekat majlis ilmu, pergi masjid, pergi ziarah, dan sebagainya. So, semua tentu dapat pahala. Tapi ada tempat yang kita tak dapat pahala, tapi tak dapat dosa pergi kedai. Tak dapat pahala, tak dapat dosa, melainkan dengan niat lah. Di kedai memang nak beri nafkah, nak tolong apa ni keluarga orang rumah, tak apa lah. Kalau tak memang kita pergi biasa saja, memang kita pergi ke sana, pergi ke sini, ambil barang tu, yang itu semua tak ada pahala dan tak ada dosa, tak ada dosa. Tapi ada tak tempat yang kita pergi akan dapat dosa? Tentu sekali ada. Sebab tempat yang ada maksiat kat situ, memang kita nak buat maksiat kat situ, tentu sekali ada dosanya. Jadi macam mana nak hilangkan dosanya? Dengan beristighfar, bertaubat kepada Allah SWT, ataupun dengan kita berwuduk saja. Bila basuh dua belah kaki itu, maka akan keluarlah semua dosa-dosa yang kita buat dengan dua belah kaki. Umum lebih umum daripada yang berjalan. Kita anggap dia umum. Maksudnya kalau kaki tu ada tersepak apa benda ke, ada tertendang kawan dan sebagainya. Bukan tertendang, memang tendang lah. Dan buat benda-benda yang yang tak boleh dibuat pun termasuk dalam hadis. Titisan air wudu daripada kaki tadi akan keluar apa? Semua dosa-dosa yang dibuat oleh kaki. Hatta yakhruja, sampailah dia keluar nafiyan. Nafiyan maknanya apa? Suci, bersih. Tapi bersih daripada apa? Daripada kekotoran abuk. Mungkin dia punya air yang dia pakai tu apa? Pun berabuk juga. Air berabuk boleh pakai tak buat wudu? Boleh tak boleh? boleh. Tak boleh. Air berlumut pun boleh. Air berlumut pun boleh. Tak salah. Kalau dalam apa ni, apa ni mencucikan tu, kalau air ni, kalau dia memang air yang memang berlumut itu, memang dah akan merubahkan warna dia sikit. Bau dia pun mungkin kadang berubah. Tak salah. Pasal dia memang tinggal, dia memang hidup dalam air tersebut. Tak ada botol. Tak ada botol. Dia bukan berabuk ke tak berabuk. Jadi dia suci kat sini, dia akan keluar suci, bersih daripada dosa-dosa. Al-Qurna. Jadi dekat sini yang akhir tu, yang penting. Bersih daripada semua dosa-dosa. Sebab apa? Anggota wuduk ada berapa banyak? Ada muka, tangan, kemudian ada kepala, ada kaki. Kenapa tak disebutkan yang kepala? Kepala tak buat dosa. Ha? Wajah. Dia tundul-tundul ke apa? Sebab maksudnya Allah Alam sengaja ditinggalkan. Sebab memang tak biasa ada buat dosa dengan kepala. Memang tak biasanya dengan muka. Dan muka pun kita ada sering ada hidung, mungkin ada gigi dan sebagainya, tergigit orang ke apa. Tak disebutkan kasi, jadi disebutkan dua belah mata. Sebab ni yang paling banyak. Dan satu ni, satu kongsi pada wajah ni diambil sebagai contoh. Begitu juga kalau kita faham dengan ni, begitu juga dengan tangan. Tangan tu disebutkan dengan apa? Memegang. Dan dosa lebih daripada sekadar memegang sesuatu. Kan? Ada orang pegang kereta ya? Ha, itu memang pegang lah. Tak ada orang lebih daripada itu. Dia ketuk-ketuk, dia gendang-gendang dan sebagainya. Dosa juga. Jadi tak disebutkan sebagai apa ni dosanya. Tetapi kita faham bahawa ia merangkumi semuanya sekali yang dibuat oleh tangan. Dan begitu juga kaki, kita dah terangkan. Bukan hanya dengan berjalan saja, mungkin dengan perkara-perkara lain yang boleh dilakukan dengan kaki. Itu lagi satu tentang penghapusan dosa. Kita terangkan dalam pemahaman kebanyakan ulama tentang hadis-hadis yang menerangkan tentang penghapusan dosa dengan fadilat-fadilat amalan-amalan tertentu. Mereka kata itu hanya khusus bagi apa? Bagi dosa-dosa kecil. Sebab Nabi SAW dalam hadis yang kita pernah baca kemarin tu, malam tafsyal kabair, malam tafsyal kabair, lagi dia apa? Tidak dilakukan al-kabair, itu dosa-dosa besar. Ya, ini semua menghapuskan dosa-dosa, semua dosa-dosa melainkan yang besar. Itu dosa-dosa kecil saja. Itu diterangkan juga dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Adapun dosa-dosa besar tak cukup dengan apa? Dengan berwuduk saja boleh bersih dosa dia. Mencuri dengan tangan juga itu tak boleh. Kena bertaubat. Taubatan nasuha. Dengan syarat-syarat yang tahu taubat. Syarat taubat apa dia? Yang pertama adalah menyesal, meninggalkan dosa tersebut. Dengan kedua menyesal. Dengan ketiga berazam tidak mahu mengulangi. Itu berazam tak mahu buat lagi. Itu kalau dalam hak Allah SWT. Betul-betul kena dengan hak Allah SWT. Seperti riba. Riba lah dosa kena dengan hak Allah SWT. Jadi kita berazam tak nak buat lagi. Waktu riba ini tak boleh kita kata, okey, kita reda sama reda apa, tak apa lah. Saya reda memang nak kasi dia 3%, 5%. Ada apa-apa pun dia pun reda lah ambil. Boleh jadi halal. Kita katakan, tak boleh. Tetap haram dosa besar. Sebab apa? Sebab dia bukan hak anak Adam sahaja. Dia adalah hak Allah SWT juga. Walaupun sedikit, walaupun satu sen, dia tetap adalah haram. Macam zina. Saya reda nak buat, dia reda nak buat, boleh jadi halal. Tak boleh, bapak dia pun reda. Tak boleh juga. Jadi kita katakan itu bukan hak dia sendiri saja, tapi adalah hak Allah SWT. Sebab tu walaupun bapak dia kata tak apalah aku maafkan, kena sebab juga, kena sebab juga. Sebab tak kena kejam. Dia tak boleh masuk reda dekat sini. Tak boleh pakai dalil lah seperti untuk riba antara bimbingkum jual beli dan dengan riba antara kedua dua belah pihak antara kamu. Tidak, itu lain Jadi dalam bab riba, dia bukan hak manusia, jadi dia adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala juga. Sebab itu dia tetap begitu. Dia balik kepada ini, dosa-dosa kecil sajalah yang boleh kita ini, yang difahamkan kat sini, dihapuskan dosanya dengan berwudu dan seumpamanya. Kemudian kalau dia adalah hak manusia, kena tambah lagi satu, kena minta dihalalkan. Kita dah taubat, dah azam, tak buat lagi, kita kena minta dihalalkan atau kita pulangkan kita benda tu yang kita ambil dan sebagainya. Kalau kita lihat cara Imam Nawawi sedikit dari situ, berkenaan dengan kata-kata perawi al-muslim awil mu'min, kan ada? Apabila seorang hamba muslim ataupun seorang hamba mu'min, maka fahuwa syakun minar rawi, itu adalah satu keraguan syak daripada siapa perawi, bukan daripada hadis. Jadi siapa? Kalau dalam insya'Allah kebanyakannya kita bila jumpa aw ni atau ni, dan dia boleh maksud ragu-ragu ni, dia bukan ragu-ragu daripada Rasulullah SAW, tak mungkin. Ragu-ragu ni mesti datang daripada perawi, sama ada sahabat ataupun yang yang di belakang ni, perawi yang serapa teragak-ragak. Jadi sebab tu disebutkan kat sini, dan itu satu amanah ilmiah. Dia tak sure siapa dia sebutkan atau ini, dia tak sure mana satu yang dia dengar. Tak. Tetapi ada tak berubah makna kalau muslim ataupun mukmin? Dia tidak berubah. Sebab muslim bila dia sendiri saja, maka dia merangkumi mukmin. Begitu juga orang mukmin bila sendiri saja dia merangkumi muslim. Tapi kalau muslim dengan mukmin dua-duanya ada dekat dalam satu situasi, satu konteks, maka makna muslim lain, makna mukmin lain. Baik. Muslim adalah yang Islam, yang biasa saja, yang melakukan amalan-amalan zahiriah Islam. Tapi mukmin lebih tinggi daripada itu. Dia bukan hanya mengamalkan amalan zahir Islam, tapi dia juga mengamalkannya dengan keimanan, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asalnya mukmin. Mukmin lebih tinggi daripada muslim. Sebab tu bila kita lihat hadis Jibril, kita akan dapati bahawa Nabi SAW dia meminta ditafsirkan apa saat itu iman. Nabi SAW kata iman tu iman billah. Dia tak boleh nampak. Malaikat tak boleh nampak. Wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Semua benda-benda yang tak boleh nampak. Wal qadar wa qadarihi khairihi wa syarihi, Allah Ta'ala yang baik yang buruk atau Allah SWT ni tak boleh nampak. Jadi pastinya iman tu berkenaan dengan benda yang tak boleh nampak, yang dalam, yang baik. Kemudian dia tanya tentang Islam, Nabi SAW tafsirkannya dengan apa? Dengan perkara yang zahir yang boleh nampak, syahadah, melafazkan kesaksian dua kalimah syahadah, kemudian qalatnya, kemudian zakatnya, puasanya, haji, lima rukun Islam itu, semua benda-benda yang zahir. Jadi nampaknya perbezaan dalam satu, bila dalam satu konteks dia akan berbeza makna. Adapun dalam hal ini, dalam hadis ini tak ada beza makna. Muslim atau mukmin merangkumi semuanya sekali. Cuma sedikitlah ada bezanya apabila seorang hamba berwuduk dengan apabila Nabi SAW kata apabila seorang hamba yang muslim berwuduk ataupun apabila seorang hamba yang mukmin berwuduk. Tentu tak sama dengan yang mana, dengan setakat hamba saja. Maknanya dia ada satu karakter yang lebih, iaitu satu sifat yang lebih, iaitu keislamannya, muslimnya, keimanannya. Dan itulah kalau dia betul-betul beriman pada Allah SWT, Islamnya bagus, bila dia berwuduk ni dia akan dapat fadilah ini, keluar dosa daripada air wuduknya. Kemudian begitu juga au ma'a akhir qatril ma' wa kadza qawluhu ma'al ma' au ma'a akhir qatril ma', dengan air semuanya ataupun dengan sampai akhir titisan air, juga syak daripadanya, daripada perawi. والمراد بالخطايا الصغائر. المقصود من الخطايا هي الصغائر يعتبر ثلث الكتين دون الكبائر وكم ثلث الكبائر كما تقدم بيانه sebagaimana yang telah diterangkan dahulu. Wa kama fil hadits al akhar bala tushal kaba'ir, sama mana dia tidak melaksanakan dosa-dosa besar. Nabi SAW ada letakkan cara tersebut untuk fadilat-fadilat ini. Qala al qadi ana al qadi Iyad rahimahullah taala wal murad bi khurujiha ma al ma' al majaz wal isti'ara fi ghufraniha, dan dimaksudkan dengan keluarnya dosa-dosa itu beserta air adalah majaz, bukan betul-betul, dan isti'arah adalah pinjaman kata saja di dalam mengampunkan dosa-dosa tersebut. Li'annaha laisat bi'ajsam, kerana ia bukan jisim. Apa yang bukan jisim? Dosa bukan jisim, air jisim. Benda boleh keluar, air boleh memang keluar, tapi dosa keluar kat dalam air tak boleh. Sebab dosa tak boleh nampak, tak boleh pegang. Jisim tu benda yang boleh pegang. Mungkin ada warna dan sebagainya, ada rasanya, kasar ke halus dan seterusnya. Fatah rujuh hakikatan, maka tak boleh dia keluar secara hakikat. Wallahu'alam, dia hanya pinjaman bahasa saja. Janganlah, boleh. Dalam hal ini tak payah kita nak sampai detail macam ini. Rasulullah SAW yang kata dosanya keluar berserta dengan air ke dengan habis sisan air, kita kata ya, dia keluar dengan air dengan habis sisan air, habis. Macam mana tu kita tak tahu, sebab ni bukan termasuk benda yang boleh nampak. Air tu je yang boleh nampak, yang lain tak boleh nampak. Kita katakan bagaimana dah dalam ilmu Allah Subhanahu Wataala, habis. Jadi banyak air kita pakai, ha? Dosa pun banyak keluar, betul tak? Lahir dia macam gitu lah. Niatkan. Macam mana nak niatkan? Maknanya angkuh basuh muka ni supaya basuh. Macam gitu. Tak salah. Tak salah. Itu namanya ilmu. Nak namakan dia niat, bukan yang dimaksudkan oleh fuqaha, yang mana niat itulah yang menentukan satu amalan itu dapat pahala atau tak dapat pahala, diterima atau tidak diterima. Bukan. Ini niat lain. Ini ilmu. Bila kita tahu satu amalan tu dapat pahala macam gini, kan, maka kita buat gitu dengan niat, dengan tujuan nak dapat pahala tersebut. Ha, itu memang niat lah. Memang kita itu untuk kita solat, kita baca ayat ini dapat ada fadilat gini, kita tahu kan. Doa gini dah dapat fadilat gini dan sebagainya, kita tahu ni adalah hadis dari Rasulullah SAW, kita dah dapat fadilatnya, kita niatkan tu semuanya, kejar semuanya. Memang tak salah, memang itulah kelebihan ilmu. Itu kelebihan ilmu. Kita dapat orang lain yang buat benda sama, dia tak ada niat ni semuanya, dia tak tahu apa dia punya fadilatnya. Itu tentu dia tak dapat. Dia akan dapat dengan awak berniat di situ. Tapi niat yang dimasukkan oleh fuqaha tu yang awal-awal ibadah tu, waktu awal nak berwuduk, niat apa tu, nak mengangkat hadas kan ada, yang itu lain. Itu yang menentukan sah atau tak. Ini wuduk ke, ini cuci-cuci tu, ataupun waktu panas nak kasi sejuk badan, benda sama. Orang pun cuci muka ke, orang kerja pelan-pelan cuci muka, ataupun minyak cuci muka pun cuci muka. Kata adakah ini wuduk atau bukan wuduk, itu niat yang nak bezakan antara satu ibadat dan satu ibadat. Dan juga bukan kita boleh maksudkan niat tu namun akmalu bin niat, ni kerana Allah tu pun kerana Allah, tak payah lah ni, lillahi ta'ala ni tak payah lagi. Jangan faham macam itu. Maksudnya nak kena lillahi ta'ala. Pasal orang Islam bila dia buat satu ibadat, ada tak dia buat kepada selain Allah SWT, untuk selain Allah SWT? Kenapa dia buat untuk Allah SWT? Kalau bukan untuk Allah SWT, ni bukan orang Islam. Dia munafik ke, dia tunjuk je. Artinya tak beriman kepada Allah SWT. Tak perlu nak niat lillahi ta'ala, sebab mesti dengan lillahi ta'ala, kalau tidak ada betul orang Islam. Jadi apa niat tu? Niat itulah niat nak bezakan antara satu ibadat ataupun satu adat. orang kata cuci apa ni muka orang selalu bersihkan, orang pun mandi, dia pun mandi. Nak bezakan dia. Ataupun untuk bezakan antara ibadat, yang ni antara ibadat dengan ibadat lain. Mandi, ada banyak mandi, jenis mandi. Yang ibadat dia mandi pun ada macam-macam. Satu yang wajib, satu mungkin yang tak wajib tu lah. Itu mandi hari Jumaat ke, ada orang kata tak wajib, ataupun mandi untuk kadang-kadang lain ke. Ada orang kiaskan mandi Jumaat dengan hari raya, mandi untuk hari raya, dan itu kuat. Sebab Jumaat adalah satu istimak yang ramai, hari raya pun satu istimak yang ramai. Kalau disunatkan untuk ni, disunatkan untuk ni. Kalau wajib, ada yang tak wajib juga. Jadi nak bezakan antara mandi tu dengan mandi ni misalnya. Jadi itu dua sebab, itu dua benda nak kena ada, atau dua sebab niat. Iaitu nak bezakan antara ibadat dengan adat, ataupun nak membezakan antara niat, antara ibadat dengan ibadat. Solat, semua solat sama. Ini bukan nak bezakan antara ibadat dengan adat, tapi antara ibadat dengan ibadat. Jadi solat dua rakaat ni subuh ke, ataupun qabliyah ke, ataupun ni solat qada ke kan, ataupun solat adat. Dia tak jelas kotak ke ataupun yang mana satu ni, yang sebelum dia tertinggal. Macam ada dengan niat yang itu ni. Tapi niat yang dapat pahala dan sebagainya tak masuk dalam itu. Tapi itu tetap tetap dituntut. Itu adalah ilmu. Faham eh? Tapi kalau dekat masjid tu, dekat tempat wuduk tu, dia taruh doa suruh baca, lepaskan ketika basuh wuduk baca ini, basuh tangan baca ini, kaki seperti dalam buku Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang itu tak boleh diamalkan. Sebab ia bukan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah betul lah. Dia punya asal dia ada bahawa daripada hadis ini boleh menghapuskan dosa berlalu. Tapi dia pergi tambah pula ekstra dalam ibadat tersebut, dibacakan doa. Baca doa dan satu ibadat yang apa ya, tersendiri. Dia masukkan dalam wuduk, Nabi SAW tak pernah buat. Bukan urusan Nabi SAW, bukan daripada agama ini. Maka sebab itu dia tertolak. Jadi dia lain Islam minggu, bukan daripada urusan Nabi SAW, dia tak buat sendiri. Okay. Walaupun doa tu asalnya adalah apa? Adalah daripada ibadat. Tapi dalam wuduk kan, awak masukkan dia dah tak jadi ibadah, dia jadi bid'ah. Semua bid'ah adalah tertolak kesesatan. Jadi kita katakan dosa-dosa itu keluar, bagaimana kita tak tahu. Dan tadi kita nak cakap apa? Kalau airnya banyak macam mana dan sebagainya. Jadi kita asalnya dengan air banyak itu dia keluar. Dia keluar dengan air tersebut. Tapi kita tahu air ni ada maksimumnya. Nak pakai untuk wuduk, ada maksimumnya, iaitu 3 kali basuh. Kita tak boleh katakan berapa liter, poin-poin berapa semuanya. Tak boleh lah. Ada orang tangan besar, ada orang tangan kecil. Ataupun mungkin musim kering dan sebagainya. Tak. Sesikap 3 kali cukup untuk basuh. Tetapi kalau dah sampai satu bali nak basuh satu tangan, 3 kali ini bukan, ini memang bagus. Tak, itu akan kita baca dalam bab yang berikutnya insyaAllah, tentang menambah-nambah pembasuhan dalam berwuduk. Baik, kemudian kata Imam Nawawi lagi pada kitab boleh rujuk. Wa fi hadzal hadithi dalilun, dalam hadis ini adalah ada satu dalil, ala rafidah, atas kumpulan rafidah. Kata rafidah, kumpulan syiah. Rafidah dipanggil rafidah sebab mereka menolak. Rafidah maknanya tolak. Dia tolak siapa? Dia tolak sunnah. Dan ada sebab lain dia tolak siapa? Dia tolaknya imam mereka sendiri kumpulan ini. Tapi rafidah adalah seburuk-buruknya syiah. Kerana syiah saja tak ada apa-apa. Syiah sahaja tak ada apa-apa. Kita semua syiah. Kita semua syiah. Yang ini kita adalah syiah ahli bait. Kita adalah yang mencintai keluarga Rasulullah SAW. Itu syiah lah daripada cedok situ. Sekumpulan syiah tu maknanya kumpulan. Mungkin kalau syiah Rasulullah, syiah yang mencintai keluarga Rasulullah SAW, tak salah. Tapi ada lagi satu namanya Syiah Rafidah Amilain. Syiah yang menolak Ahli Sunnah, yang ini menolak sahabat-sahabat. Dan ini paling buruk. Kumpulan Syiah yang paling buruk. Dan mereka tak boleh katakan mereka Islam tu. Dah tolak, dah kafirkan sahabat-sahabat, eh? Dah tolak Al-Quran, dah tolak semua sunnah. Dah tak boleh kata orang Islam lagi Syiah Rafidah ini. Bahkan mereka ada satu akidah yang paling buruk sekali, yang hampir tak wujud dekat mana-mana kumpulan bid'ah, iaitu mereka menghalalkan berbohong. Bohong tu halal. Sebab mereka ada prinsip taqiyah. Tapi artinya berbohong. Jadi kalau kita tanya, kenapa Ali radhiyallahu anhu imam mereka kan? Kenapa Ali radhiyallahu tak tentang Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, tiga khalifah? Berapa tahun tu, kenapa dia tak tentang? Dia tak kata dia lah yang sepatutnya jadi khalifah. Kenapa dia bai'ah lagi Abu Bakar, bai'ah Umar, Uthman? Jadi kata mereka apa? Ini tapiah daripada Ali. Tapiah ni maknanya apa? Pura-pura bohong. Pura-pura lah. Pura-pura selindung apa yang tak, yang dalam hati dia tak tunjukkan. Dia pura-pura sokong khalifah-khalifah tersebut. Jadi bohong tu satu agama tu seburuk-buruk bila. Bukan-bukan yang dia cakap dengan kita pun serah takiyah dia. Tak percaya. Sebab tu Syiah, kalau dia ada takiyah dalam prinsipnya, tak payah berbual. Jadi kita jangan cakap lagi pasal sunnah, pegang pada sunnah, pegang pada sahabat, tak ada cerita lagi. Habiskan takiyah dulu, baru kita pasal sahabat. Tak guna cakap pasal sahabat pun dah tak payah lagi. Pasal takiyah dulu. Takiyah, kamu boleh kata takiyah tak boleh dalam agama, baru kita pindah. Sebab berbohong tu halal. Bahkan wajib bagi mereka. Siapa yang tak buat takiyah, dia tak masuk surga dan sebagainya. Orang yang paling tinggi darah dia, yang paling banyak takiyah ni. Yang paling bohong. Alhamdulillah. Kau tak pernah jumpa satu kumpulan, ulama pun tak pernah jumpa kumpulan yang lebih dahsyat daripada mereka. Tak ada orang yang halalkan ini. Sebab tu bid'ah mereka macam ni, si'ah macam ni, tak boleh ambil periwayatnya, tak boleh duduk dengan ni. Orang tak boleh. Membaikot. Sebab tu hak ini adalah satu kekufuran sebenarnya. Kalau Syiah Rafidah. Dan kata Syiah Rafidah ialah dia satu dalil atas Syiah Rafidah. Wa ibtal li qawlihim al-wajib mashar rijlain. Al-wajib mashar rijlain. Dan batalkan kata-kata mereka bahawa yang wajib itu adalah menyapu saja 12 kaki. Ini tak payah basuh. Sebab Nabi SAW kata apa? Basuh dan airnya. Sampai air turun tu maknanya dah basuh lah. Kan basuh tu artinya apa? Air sampai mengalir. Dituang kan? Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam batashatha yadahu wa mashatha rijlahu ma'naha iktasabatha. Makna tangan memegangnya dan kaki yang jalannya tu artinya yang diusahakan oleh tangannya dan kakinya. Jadi umum. Yang lain tu terkenal dengan perawi. Apa persoalan? Sebab ini kita pergi riwayat berikutnya. Qala haddatsana Muhammad bin Ma'mar bin Rib'i al-Qaisi qala haddatsana Abu Hisham al-Makhzumi عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكم بن حكيم قال حدثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. Artinya dari عثمان بن عفان رضي الله عنه. Dia berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang berwuduk, maka dia mencantikkan wuduknya, maka akan keluarlah dosa-dosanya daripada badannya, daripada jasadnya. Sehinggalah keluar yang dosa-dosanya itu daripada bawah kuku-kukunya. Jadi hadis ini mentafsirkan hadis yang sebelumnya. Iaitu dimaksudkan sini bukan dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota-anggota wuduk saja, bahkan daripada semua badan ni. Ada banyak tempat lagi mungkin kita boleh buat, boleh buat dosa. Jadi lebih umum daripada itu. Sampai kan semua yang keluar daripada bawah kuku. Alhamdulillah. Allah. Benda yang senang buat akan selalu buat, fadilahnya amat besar sekali. Dan hanya yang mengetahui adalah orang yang yang mengetahui, yang belajar. Okay, bab berikutnya, bab istihbab iqalatil ghurrati wa tahjili fil wudu. Bab menerangkan tentang didalakkan, memanjangkan al-ghurrah dan at-tahjil dalam berwudu. Ini akan diterangkan. Kata Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsani Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala wal Qasim ibn Zakariya ibn Dinar وعبد بن حميد قالوا حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمر قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرعت العبث ثم يده اليسرى حتى أشرعت العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرعت الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرعت الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. Ini dengan hadisnya, dengan sanadnya dari Abu Hurairah ataupun daripada Abdullah bin Ibn Mujmir. Dia berkata, aku telah melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berwudu, sedang berwudu. Maka dia pun membasuh wajahnya, maka dia menyempurnakan wudu saat bakal wudu. Kemudian membasuh tangannya yang kanan sampailah ke mana? Ini apa ni? Siku dah sampai ke? Lengan. Lengan ke lengan? Apa ni? Ha? Lengan. Bukan eh? Tangan, lengan, atas. Atas siku, sampai atas siku. Dia basuh tangan kanan dia sampai atas siku. Kemudian begitu juga dia basuh tangan kirinya sampai dekat atas siku, hampir dekat bahu. Kemudian dia menyapu kepalanya. Lihat, semua ini sama. Kepala disapu, tidak dibasuh. Tumbang rasa lari di laut yumna. Kemudian membasuh kaki kanannya sampai naik ke mana? Ke betisnya. Betis, tahu betis? Dah sampai atas. Tumbang rasa lari di laut yusra hatta isra'af isra'af. Begitu juga dia membasuh kaki kirinya sampai ke betis. Betis yang ni bawah lutut. Tumma qal, kemudian dia berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, demikianlah aku telah melihat Rasulullah SAW telah berwudu. Waqala, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, berkata Rasulullah SAW, antumul ghurrul muhajjaluna yawmal qiyamah. Kamu semua adalah ghurrul muhajjalun. Jadi kena tafsirkan kalimat ghurrah. Ghur ini adalah keputihan di dahi. Keputihan di dahi. Untuk apa ni? Untuk kuda. Kuda ada tak kita nampak dahinya putih? Kalau apa pun dia, nanti dia ada putih dekat dahinya. Itu ghur. Ghur ni jamak, plural. Al-Muhajjalun dan berkelimah tahjil. Tahjil pula adalah keputihan kat mana? Kat kaki kuda. Tanda kaki dia putih. Lain perkara lain. Ada keputihan kat kaki dia. Jadi kamu semua demikian, putih dekat dahi, putih dekat kaki yaumal qiyamah. Tapi hari kiamat, bukan sekarang lah putih. Hari kiamat. Kenapa? Min isbaqil wuduk. Disebabkan kamu berwuduk dengan sempurna. Faman istata'a minkum falyutil ghurratahu wa tahjilah. Barang siapa yang mampu daripada kamu, maka hendaklah dia memanjangkan, melebihkan keputihannya dekat dahi itu dan keputihannya dekat kaki. Oh, itu sebabnya Abu Hurairah bila berwuduk ditambah-tambah. Okey. Kita baca riwayat-riwayat yang seterusnya. Oh, tak boleh. Kita kena berhenti kat sini dan kita syarahkan ini dulu. So, yang lain tu nanti senang. Berkenaan dengan putihan di dahi, kemudian keputihan di kaki. Apa sebab dia jadi putih? Kata Rasulullah SAW, kalau hadis tu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata apa? Disebabkan daripada berwudu. Jadi putih, yang ini berseri-seri, bukan cacat putih, tetapi cacat bercahaya daripada dahi dan daripada kaki. Kita akan baca, ini adalah khas untuk umat ini, ini untuk umat Muhammad SAW, ni umat-umat lain tak dapat ni. Bahkan itulah tandanya umat Muhammad SAW. Dahi mereka dan kaki mereka tu bercahaya, putih, berseri, disebabkan berwuduk. Kemudian, kalau kita lihat hadis ini, Taman istatah minkum, barang siapa yang mampu daripada kamu yang boleh, hendaklah ditambahkan, panjangkan keputihan kat dahinya dan kat kaki. Kata ulama, yang akhir tu, yang tadi tu, yang nak panjangkan tu, tambahkan tu, itu bukan daripada hadis Nabi SAW. Bukan sabda Nabi SAW. Sabda Nabi SAW yang kat mana? Yang kat depan tu. Kamu semua hurul muhajjalun, berseri-seri dahinya dan kakinya disebabkan wuduk. Yang lebih tak, bukan daripada Nabi SAW, katalah kalimat ataupun perkata-kata yang dimasukkan dalam hadis mudrak. Jadi kata-kata siapa? Kata-kata ini kata ulama adalah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tetapi dah termasuk dalam apa? Hadis. Kalau orang tak nampak dia dah macam hadis. Dan ini disebutkan oleh ulama-ulama hadis, contoh yang paling masyhur kenangan hadis mudrak. Dan hadis mudrak asal dia dhaif lah, maknanya dia bukan daripada hadis, tapi dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okay, kalau kita faham ini, maka senang lepas tu kita syarahkan. Baik, jadi itu bukan kata-kata Nabi SAW. Islam tak pernah suruh dalam hadis ini, dia tak suruh kita tambah-tambah dalam berwuduk. Cuma dia kata apa, kita punya anggota wuduk tu yang di dahi dan kaki akan berseri macam putihnya kuda-kuda di dahi dan kaki. Dan tak suruh kita tambah. Boleh? Boleh. Kemudian kita lihat perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia basuh muka. Kalau betul-betul nak ikutkan Nabi, kalau yang hadis tu adalah hadis dan tambahan tu adalah hadis, disuruh tambahkan keputihan kat mana? Kat dahi. Macam nak tambah? Dahi, macam mana nak tambah kat dahi? Lepas saya bagi kepala, kepala tu nak kena sapu. Dan hurra tu kat kepala, bukan kat kepala kuda. Kepala kuda tak ada putih, yang putih dia kat dahi dia je. Mana boleh tambah? Jadi tak logik kalau itu datang daripada hadis Nabi SAW. Kita bukan pakai logik sebab kita ahli logik. Ha, ni pasal untuk bahasa tak masuk dalam bahasa, boleh tambah keputihan kat dahi, tak boleh tambah. Jadi tak boleh tambah. Kemudian nanti kita lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun tak tambah. Dia cuma basuh muka dia macam biasa, tak boleh tambah. Baik. Kemudian kita lihat apa dia buat. Dia basuh tangan sampai lebih daripada siku, yang kat dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis tadi kita baca, dulu kita baca, sampai dah dekat ketiak. Ini adakah ini hurrah? Inikah kat dahi ni ataupun kat kaki? Bukan kaki, di tangan. Baik. Jadi ini bukan yang ada dalam hadis. Yang ada adalah yang terakhir, iaitu kat kaki itu keputihan di mana? Di kaki. Itu dia naikkan sampai kat lutut. itu kita dapati bahawa Nabi SAW dalam tak pernah dalam satu hadis pun buat macam gini. Walau sekali pun, kalau dia ada kelebihan tu, mesti Nabi SAW dah buat. Tak pernah diriwayatkan. Oleh kerana itu, ulama mengatakan ini adalah tafsiran daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri terhadap hadis bahawa kamu akan berseri dahi dan kaki kamu macam putihnya dahi dan kaki kuda. Cantik tu sebenarnya pada kuda. Jadi ingatkan nak dapat tu adalah dengan apa? Dengan tambah-tambahkan anggota apa ni, air apa ni bila membantu anggota wuduk secara umumnya. Dan itu adalah pemahaman yang tidak tepat. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam fasidahnya fasidah nuniyah, dia kata memang tak boleh apa? Tak boleh ditambahkan putih kat dahi dengan kan dengan dikaki. Ketika pada riwayat berikutnya, wa haddatsani Harun ibn Sa'id al-Ayli qala haddatsani Ibn Wahab qala akhbarani Amr ibn al-Harith an Sa'id bin Abi Hilal عن نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كان يبلغ المنكبين. Maka dia pun mula membasuh wajahnya dan dua belah tangannya sampailah hampir-hampir ke mana? Mankibain ke? Ke bahu. Wajah memang tak boleh sampai, maknanya wajah dah biasa je. Jadi tangan tu sampai hampir-hampir dekat bahu. Tumma ghasala rijlaihi hatta rafa'a ila saqain. Kemudian dia membasuh dua belah kakinya sampai dinaikkan ke dua belah betis. Tumma qala, kemudian dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, inna ummati ya'tuna yawm al-qiyamati hurran muhajjabina min athari al-wudu. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dengan berseri-seri dengan putih dahinya dan kakinya daripada bekas berwudu. Samani sata'a minkum man yutila hurratahu falyasma. Siapa yang mampu memanjangkan, melebihkan keputihannya itu, maka hendaklah dia lakukan. Sekali lagi kita dah katakan lafaz yang terakhir itu bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut ulama-ulama hadis. Jadi memang putih sebab tu bekas wudu. Kita ada tempat lain yang kita basuh, kenapa tak berputih pula? Jadi itu adalah satu ketentuan yang Allah tetapkan untuk apa ni, umat ini. Jadi bukan pasal kita tambah-tambahkan apa tu anggota wudu dah, jadi tambah lagi tangan sampai ke bahu tu. Baik, kemudian riwayat berikutnya, qala haddatsana Suwayd ibn Sa'id wa ibn Abi Umar jami'an an Marwan al-Fazari qala ibn Abi Umar haddatsana Marwan an Abi Malik al-Ashja'i Sa'd bin Tariq an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala inna hawdi ab'adu min aylat min adam la huwa ashaddu bayadan min al-thalj وأحلى من العسل باللبن ولا آنيته أكثر من عدد النجوم وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم لكم فيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين min atharil wudu. Dan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya telaga itu lebih jauh, lebih luas daripada Ailah, daripada Adan. Adan itu satu negeri sama ada dekat Yaman, sama ada dekat mana? Dekat Syam. Baik, macam mana pun jauh lah. Lahu asyadu bayadan min al-thalj, dan air dalam telaga itu lebih putih daripada salji. Wa ahla min al-asal bil laban, dan dia lebih manis daripada madu. dengan susu, yang dipenuhi dengan apa? Dengan susu. Wala amiyatuhu aktar min adadi nujum. Dan cawan-cawan yang berjaya-berjadanya lebih banyak daripada jumlah bilangan bintang-bintang. Bintang dah banyak macam itu, berjana nak minum dari telaga Rasulullah lagi banyak. Kemudian wa inilah aku dunasa anhu, dan aku akan menghalang orang daripadanya. Jadi daripada datang dekat dan minum dari telaga ku ini, sama yasuddu rajulu ibilan nasi an hawdihi, seperti seorang lelaki menghalau unta-unta orang lain daripada telaganya. Telaganya untuk unta-untanya sendiri, orang lainnya tak kasih. Jangan halau, jangan datang. Assalamualaikum pada hari kiamat akan buat demikian. Dia tak kasih orang masuk. Qalu ya Rasulullah ya ta'rifuna yawma'i. Mereka pun berkata, siapa? Para sahabat, adakah kamu mengenal kami pada hari itu? Dia ramai orang tu kan datang nak minum dari telaga Rasulullah SAW ke Kautar tu. Kau kenal tak kami? Qala na'am. Ya, aku kenal. Macam mana? Lakum sima, yakni kamu punya sebuah tanda, laisat bi ahadin minal umat, yang tidak terdapat untuk umat-umat lain. Satu umat pun tak ada tanda macam kamu. Apa tanda kamu yang khusus yang Nabi SAW paling kenal dengannya? Tariduna alaya, kamu akan datang nak minum dekat telagaku ini, hurran mahajjali, berseri-seri dahi kamu dan kaki-kaki kamu, min adari wudhu, sebabkan bekasnya wudhu kamu. Jadi yang itu Nabi SAW tak halau lah. Mereka semua dibenarkan untuk minum daripada telaga Rasulullah SAW. Telaga Rasulullah SAW adalah satu telaga yang amat besar sekali. Yang kata ulama bentuknya bentuk bulat, sebab dia punya panjang, dia punya lebar tu sama. Kemudian airnya kita telah baca macam mana putih, lebih putih daripada salji, lebih manis daripada daripada madu. Dan dalam hadis lain, Rasulullah Nabi SAW dalam kita kan kata minum ni teguk saja, tak akan haus lama-lama. Dia buat apa nak minum lagi? Tak tahu lagi. Lepas tu minum bukan pasal hak, pasal haus. Ada tak orang minum tak haus pun minum? Ada kan? Dah kenyang ni masih nak makan lagi, tapi tak boleh makan lagi, senang. Yang ini dah boleh minum terus. Manis, lebih manis, lebih madu, putih daripada salji, enak. Dan cawannya banyak, lebih banyak daripada bilangan bilangan bintang-bintang di langit. Berapa banyak sebenarnya? Hanya orang beriman saja yang boleh boleh minum. Lain semua Nabi SAW tak kasih minum. Jadi pelaga. Dan kemudian ada persoalan, apakah Nabi Muhammad SAW sahaja yang ada pelaga? Nabi-Nabi lain ada pelaga ya? Kata ulama ada. Nabi-Nabi lain pun ada pelaga. Tetapi telaga-telaga ni khas untuk umat mereka saja. Yang beriman daripada umat mereka saja. Dan itulah yang yang diterangkan oleh Syekh Yamin rahimahullah dalam keadaan keadaan yang masalah ini. Jadi Nabi SAW dikenal orang-orang Islam dengan apa? Dengan tandanya. Jadi dalil hadis ini juga menerangkan asal usulnya riwayat ini. Jadi hadis ini adalah apa ni, tanda putih di dahi dan kaki itu sebenarnya pula ada tanda semua orang beriman, dan itu gunanya untuk apa? Untuk Nabi SAW kenal siapa yang boleh minum telaganya, dari telaganya ataupun tidak. Jadi orang beriman daripada kaum Nabi Isa pun, walaupun dia beriman, dia tak boleh minum daripada telaga Rasulullah SAW. Untung kita, jadi umat Nabi SAW, kita juga dapat minum dari telaga Rasulullah SAW. Dan telaga Rasulullah SAW yang paling paling hebat, yang paling besar, sesuai dengan apa? Dengan jumlah umat ini. Kemudian riwayat berikutnya, wa haddatsana Abu Quraib wa Wasil bin Abi Al-A'la wa lafzu li Wasil qala haddatsana Ibn Fudail an Abi Malik Al-Ashja'i an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ترد علي أمتي الحوض وأنا أزول الناس عنه كما يزول الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا يا نبي الله أتعرفنا؟ قال نعم، لكم سيمن ليست لأحد غيركم، تريدون علي غر المحجلين من آثار الوضوء، ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون. فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي؟ فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدثوا بعدك. Maksudnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, bahkan datang daripada umatku ini ke mana, ke telagaku, dan aku menghalau manusia daripadanya seperti seorang lelaki menghalau unta orang-orang lain daripadanya. Qalu ya Nabi Allah, maka sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kau mengenal kami? Qala na'am, kamu mempunyai tanda yang tidak terdapat pada seorang pun daripada lain kamu. Tariduna alaya huran muhajjalina min azari huduh. Yang kamu dalam hadis di sini, kamu akan datang nak minum daripada telaga aku ini dalam keadaan jari kamu bersinar-sinar dan juga kaki-kaki kamu bersinar-sinar, disebabkan daripada azari huduh. Sebabkan apa? Bekas huduh kamu. Sebab kat dunia kamu buat, kamu berhuduh pasal nak kena salat. Itu tanda orang Islam. Walayasuddanna anni ta'ifatu minkum falayasilun, dan akan ada segolongan daripada kamu. Siapa kamu ni? Orang Islam, umat Nabi SAW je kan yang boleh minum. Dan ada juga golongan yang datang tu daripada umat Islam, umat Nabi SAW ni disatkan, dihalau, ditahan, dihalang satu ta'ifah. Falayasilun, maka mereka tak dapat masuk, tak dapat minum. Maka aku berkata, wahai Rabb, wahai Tuhanku, mereka ini adalah sahabat-sahabatku. Fayujibuni malakun fayakul, maka seorang malaikat akan menjawab kepadaku. Lalu dia berkata, adakah kamu tahu apa yang mereka ada-adakan selepas engkau? Oh, rupa-rupanya ada satu golongan nak masuk-masuk tak boleh masuk, dihalang. Mungkin malaikat tak nasi ke dan sebagainya. Dan Nabi SAW kenal mereka. Nabi SAW kata, haula ashabi, ini adalah sahabat-sahabat aku, ya, dulu aku kenal dia. Tapi malaikat kata, kau tak tahu apa yang berlaku selepas mereka. Yang ini selepas engkau wafat, apa yang berlaku pada mereka. Di sini ulama mencarahkan hadis ini. Mereka mengatakan, pertama sekali tentang wuduk dah jelas, bahawa antara kelebihan fadilah wuduk ini, dia akan membuatkan kita apa ni, berseri-seri di dahi kita dan di kaki kita, dan itulah tanda kita. Dan dengan itulah kita dapat minum air Kautsar daripada telaga Rasulullah SAW. Kemudian di antara mereka juga akan ada satu golongan daripada golongan umat Nabi SAW ini yang tak dapat minum. Nabi SAW kenal mereka. Yang kata ulama, macam mana Nabi SAW kenal mereka? Sebab dia hidup, mereka ni hidup pada zaman Nabi SAW. Nabi SAW pernah nampak mereka. Tetapi mereka tak dapat minum disebabkan sebab mereka ada buat sesuatu, ada-adakan sesuatu, ihdad, ada-adakan sesuatu, ihdad. Dalam agama, buat benda baru. Bila tu, lepas Nabi SAW wafat, mereka ada buat benda baru. Buat benda baru ni umum. Dan termnya ataupun istilahnya untuk benda yang diadakannya adalah bid'ah. Mereka ni buat bid'ah lepas engkau, wahai Muhammad. Dan itu, sebab itu mereka tak dapat minum daripada telaga Rasulullah. Itu satu tafsiran. Okey. Ada lagi satu tafsiran yang mereka ada-adakan tu bukan bid'ah biasa, satu bid'ah yang berat, iaitu mereka murtad. Mereka dulu beriman pada engkau, kau meninggal dunia, mereka murtad. Ada tak zaman Nabi SAW lepas Nabi SAW wafat, ada tak orang murtad? Dan mereka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai habis mereka sama ada masuk Islam ataupun tidak. Jadi yang itulah yang tak dapat minum dari telaga Rasulullah. Jadi dia ada dua maksud kat sini. Dia satu ancaman untuk semua pelaku bid'ah tak dapat minum telaga Rasulullah. Itu satu musibah yang amat besar sekali. Dan juga untuk orang-orang tertentu, satu qa'ifah daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Semua ada kemusykilan. Adakah maknanya sahabat-sahabat Nabi SAW ni nanti ada yang murtad? Banyak ni murtad. Inilah yang digunakan atau didakwakan oleh golongan Syiah. Syiah kata apa? Sahabat-sahabat Nabi SAW semua murtad, melainkan 4-5 orang saja. Ali, Miqdad, Yusuf, Hasan, Hussein, Fatimah. Jadi murah-murah Abu Zar, Salman Al-Farisi. Kata 5, dia kata 6 dan sebagainya. Yang lain semua murtad. Hadis ini, kamu pun harus senang wajah meriwayatkan hadis ini. Tidak kita apa? Yang mereka kata dalam hadis itu kata apa? Ta'ifatun. Ta'ifatun apa maknanya? Satu kumpulan. Kumpulan maknanya apa? Jawab kita apa? Ta'ifatun ni boleh besar, boleh kecil. Kecil sekecil 3-4 orang, kecil sekecil 1 orang pun boleh panggilkan ta'ifah dalam bahasa bahasa Arab. Tapi dia tak majoriti, bahkan tak setengah pun. Dia adalah sedikit. Kumpulan murtad ni adalah sedikit. Kalau ada satu kawasan yang murtad ni tak ada orang yang murtad, orang-orang Arab yang murtad lepas Islam wafat ni, yang tinggal di kawasan antara Mekah dengan Madinah, tak ada yang murtad. Itu kawasan kira apa? Iman, power, tak ada apa-apa. Yang murtad dan belakang atas Madinah, yang ke atas tu sampai ke Najd, yang itu yang baru-baru masuk Islam, sampai ke Riyadh dan zaman sekarang ni, yang itulah. Itu baru masuk Islam. Yang bawah tu dah lama stable Islam dengan Mekah dengan Madinah. Kita dah sejarah, kita dapati jihad ni semua tak ada ke bawah, jihad ni ke atas. Yang Abu Bakar Siddiq kata 12 panji-panji yang ni, kumpulan berjihad ini semua ke atas, bukan ke bawah. Okay. Jadi tidak benarlah kalau kita katakan sahabat-sahabat ramai yang wafat, yang mati murafik, yakni mati murtad. Tahukah kita berapa ramai orang yang pergi perang Badar tadi? Perang Badar ada berapa orang? 313 orang. Dan Nabi SAW kata tak ada satu orang pun yang 313 ini yang masuk neraka. Semua masuk surga. Semua ahli surga. Allah SWT kata itu, lihat ahli Badar ini, maka Allah SWT ampunkan semua dosa-dosa mereka yang akan datang. Tak ada dosa. Bukan maknanya mereka tak buat dosa. Kalau mereka buat dosa, Nabi SAW, Allah SWT akan ampun. Kemudian yang berbaiat di bawah pohon tahta syajarah di Hudaybiyah, kan ada yang berbaiat Rasulullah, kita berbaiat apa ni, kita akan apa ni, bersekutu, kita akan apa ni, kita akan bantu Uthman kena tangkap dengan Quraisy. Sebab ada ramai orang dekat bawah pohon tersebut. Takkan itu semua adalah sebab termasuk Abu Bakar apa semua dekat dalam situ. Ini confirm mereka tak murtad. Kemudian juga yang kat mana, yang dekat waktu haji, ada 100 berapa ratus ribu orang sahabat-sahabat Nabi SAW yang pergi haji bersama-sama dengan Nabi SAW. Mungkin semua sahabat-sahabat Nabi SAW. Dia tak mungkin. Kalau yang murtad, maknanya ada hanyalah sedikit kumpulan, sedikit. Dia tak ramah. Itu jawapan Al-Sunnah wa Jamaah. Ya, jadi ada dua perkara kat sini, bahaya bid'ah dan bid'ah kenal dengan orang-orang yang murtad tadi. Dan kemudian riwayat berikutnya, wa haddatsana Uthman ibn Abi Shaybah qala haddatsana Ali ibn Mus'ab an Sa'd ibn Tariq al-Jubai ibn Hirash an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hawdi la ab'adu min aylata min adam والذي نفسي بيده إني لا أزول عنه الرجال كما يزول الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا يا رسول الله وتعرفنا؟ قال نعم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم. Maksudnya kali ini daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu. Jadi daripada hadis lain, riwayat lain, tempat keluarga lain. Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya telagaku itu adalah lebih besar, lebih jauh daripada Ailah, daripada Adan. Ini cerita daripada Ailah ke Adan, lagi jauh daripada itu. Dan demi jiwaku di tangannya, ini demi Allah. Menurutkan Rasulullah telah ada tangan, dan jiwa Nabi SAW ada di tangan Allah SWT. Gitu juga jiwa dia, kita semuanya dipegang oleh Allah SWT. Kalau tak ada tangan, Allah SWT, Nabi SAW tak kata demi jiwaku di tangannya. Dan inilah azuru anhu rijal, sesungguhnya aku akan menghalau dari telagaku itu lelaki-lelaki. Ini orang lain. Seperti seorang lelaki yang menghalau unta-unta yang asing daripada telaga. Dia kenal kan, unta di mana satu ni, dia kenal. Unta orang dia kenal, dia tak ada masuk. Sana-sana. Dan salam akan buat demikian pada hari kiamat. Lalu sahabat-sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa ta'rifuna, kan kau boleh kenalkan ni? Sehingga kan kau boleh apa ni? Boleh pilih, boleh halau mana yang tak patut masuk. Qala na'am. Ya, kamu akan datang. Tadidu ni maknanya datang untuk minum kepada aku Ghurran Muhajjali, dengan keadaan berseri-serinya, putihnya dahi dan kaki-kaki kamu disebabkan daripada bekas kubur. Dan ini tidak terdapat untuk seseorang pun selain kamu. Umat-umat lain tak ada macam ni. Apakah sebab umat-umat lain tak berwuduk? Bila nak salat, tak payah berwuduk. Sebab tu tak ada tanda ni. Kata ulama, ada hadis-hadis yang menyebutkan mereka pun berwuduk. Macam kita juga, secara dia lain agaknya, tapi ada wuduk. Tetapi bezanya adalah mereka tak dapat apa? Tak dapat cahaya tersebut, tak ada tanda tersebut yang ada untuk umat ini ya. Yang kelebihan Allah SWT berikan kepada umat Islam. Riwayat berikutnya, haddatsana Yahya bin Ayyub wa Suraij bin Yunus wa Qutaybah bin Sa'id wa Ali bin Hujr jami'an an Ismail bin Ja'far qala bin Ayyub haddatsana Ismail wa qala akhbarani al-Allah an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata al-maqbara fa qala assalamu alaykum dar qaumin mu'minin وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوا أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ فَقَالُوا كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بين ظهري خيل دهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من البطوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا لن يزادن رجال من حوضي كما يزاد البعير الضال؟ أناديهم ألا هلم؟ فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. Yang maksudnya Nabi SAW telah datang ke makbarah, ke tanah perkuburan. Lalu dia pun bersabda, assalamualaikum dar kaum mukminin, selamat sejahtera atas kamu negeri tempat kaum yang beriman. Jadi kubur orang-orang Islam, selamat pada kamu. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun, dan kami dengan izin Allah akan menyertai kalian. Tak mana, kami pun akan masuk kubur juga dengan izin Allah. Adakah insya Allah ni tak pasti? Izin Allah ni adalah satu kepastian. Waditu anna qad ra'ayna ikhwanana, alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalaulah aku dapat melihat atau kami dapat melihat saudara-saudara kami, ikhwanana. Kepala awalah nak ikhwana kaya Rasulullah. Maka sahabat-sahabat yang ada sama Rasulullah SAW bertanya, apakah bukan kami juga adalah ikhwan kamu wahai Rasulullah? Fala antum ashabi, kata Rasulullah SAW, kamu adalah sahabat-sahabatku. Dan ikhwan kami adalah yang datang, yang belum datang, yang belum datang lagi. Ini belum, belum hidup lagi. Apa maknanya? Kamu pun ikhwan juga, tapi kamu adalah ashabi. Jadi sahabat tu adalah status yang lebih tinggi, lebih mulia untuk para sahabat. Walaupun mereka adalah ikhwan, semuanya al-mu'minuna innama al-mu'minuna ikhwatun. Tengok ya, orang-orang beriman itu semua bersaudara. Mereka saudara, tetapi yang ini adalah sahabat memang. Tapi Nabi SAW maksudkan ini adalah, alangkah baiknya kalau aku dapat lihat siapa saudara-saudara kami. Dan rupa-rupanya saudara-saudara Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah orang-orang Islam yang belum datang lagi, yang hidup kemudian. Faqalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah. Kita bertanya, bagaimana kau boleh kenal orang-orang yang belum datang ke umat kau ya Rasulullah? Faqal ara'aita la'an ar-rajula law khaylun ghurrun muhajjalatun. Apakah kau, apa pendapat kau kalau seorang lelaki mempunyai seekor kuda yang putih dahinya dan kakinya, di antara khaylun kuda, kuda-kuda di antara kuda ya, di antara banyaknya kuda-kuda lain yang dohmon-dohmon hitam, yang ini yang tak ada putih. Ana ya'rifu khayla, bukankah dia dapat mengenal kuda tu? Jadi kuda yang putih dengan putih dahi, putih kaki, di antara putih, yang tak ada putih, sama-sama je warna ni satu je, tentu dia akan dapat kenal. Qalu bala ya Rasulullah, mereka pun berkata, ya wahai Rasulullah. Sekali sekali qala fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina min al-qudu. Sesungguhnya mereka tu yang akan datang tu akan datang dalam keadaan putih dahi dan kaki mereka disebabkan wudu. Wa ana faratuhum ala al-hawd, dan aku yang kat depan mereka yang menunggu mereka di mana, di telaga tu al-hawd. Ala la yuzadanna rijalun an hawdi kama yuzadul ba'ir al-thawal. Ketahuilah akan dihalang, akan dihalau beberapa orang lelaki. Nampak? Rijal. Berapa orang lelaki? Ini yang tak berapa ramai. Daripada telaga aku seperti dihalaunya unta-unta yang sesat. Tak ada unta sesat nak minum sembarang aja, dihalau. Unadi, waktu pun mari datang sini, mari datang sini. Kalau halum, tidakkah kamu datang? Fayuqal, maka dikatakan padaku, innahum qaddat dalu ba'dan. Mereka telah berubah, mereka telah mengubah selepas nikah. Apa yang kata ni? Hadis sebelum ini, dia adalah seorang malaikat. Mereka telah badalu. Dan badalu ni mentafsirkan yang kita sebutkan tadi adalah orang yang murtad. Badalu dinasa, dinahum ya. Mereka yang menukar agama mereka, yang murtad balik semula kepada kesyukuran. Sebab itu mereka tak dapat minum telaga Rasulullah SAW. Fakul, maka aku dah tahu tu, aku pun berkata, sokan, sokan, silakalah, silakalah, jauh, jauh, jauh, jangan datang dah, jangan datang dah. Riwayat yang terakhir, insyaAllah, wala hadathana Qutaybah bin Sa'id, wala hadathana Abdul Aziz, ya'ni Ad-Darawardi, wa hadathani Haq bin Munkar Ansari, wala hadathana Ma'an, قال حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. بمثل حديث إسماعيل بن جعفر غير أن حديث مالك فليزادن الرجال عن حوضه. Sama juga kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah keluar ke tanah kuburan. Jadi ziarah kubur itu adalah satu perkara yang sunnah dan sekarang sendiri buat. Kemudian ada doa ni yang khusus, iaitu doa ini, assalamualaikum dara qaumil mu'minin, dara qaumil mu'minin. Selamat sejahtera bagi kamu wahai negeri ataupun kampung, perkampungan orang kaum yang beriman. Jadi beri salam pada siapa? Ada orang yang dah mati. Betul eh? Ada kubur. risalam, bukan risalam pasal kita datang nak masuk, nak makan, nak minum macam datang rumah. Sebab risalam tu maknanya apa? Doa. Bukan dia tengah bercakap-cakap orang yang mati, tapi dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat sejahtera atas kamu. Ini Allah SWT berikan keselamatan atas kamu, wahai orang-orang yang di dalam kuburan ini, daripada kalangan orang-orang beriman. Ini tujuan tu, itulah tujuan kita ziarah kubur. Kita doakan untuk mereka, bukan kita doa mereka, kita minta dari mereka. Tidak. Sebab yang boleh doa sekarang hidup ke yang mati? Hidup dia dah mati, semua terputus amalan kita. Kita minta doa untuk mereka, itu salah dan sesat. Benarlah orang pergi kubur, makam tu makam ni, habib tu habib ni, pergi doa kepada orang yang mati, minta kepada orang yang mati. Salah Nabi tak salah, kita doa untuk orang yang mati. Dan juga kita ingatkan diri kita juga, kita satu hari akan mati dan bersama-sama dengan mereka. Inna insyaAllah bikum lakum, pasti. Tetapi dengan izin Allah, dengan ketentuan Allah SWT akan menyusuli kamu. Tetapi tak ada dalam hadis ini yang ada lafaz tertentu saja. Jadi hadis ini riwayatnya banyak, mentafsirkan, syarahkan antara satu dengan yang lain. Tapi yang fokusnya adalah berkenaan dengan apa? Dengan kelebihan berwudu. Iaitu dia menyebabkan apa? Berkelihnya, bercahayanya kepala kita dan kaki kita. Kelebihan berwudu. Dan tentang hukumnya, ia adalah disebabkan kita menyempurnakan wudu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dan juga sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang satu. Jadi tak payah kita nak tambah-tambah. Saya mau matau mandi ya. Ya. Takutnya tak boleh pias. Dalam bab fadilat ni tak boleh pias. Pias khusus tak boleh maksudnya. Jangan ada cuma pias umum. Pias umum maknanya amalan-amalan secara umum ya, menghapuskan tu, menghapuskan tu. Dan tayamum pun sebenarnya tak payah pias. Dia memang pun wuduk. Sebab dia pengganti apa? Wuduk. Kalau dia tak boleh ganti wuduk, lepas tayamum jumpai, kenapa? Kena wuduk balik. Tayamum tak sah. Tapi ini kalau awak dah tayamum, dah solat, dah habis waktu, tak payah wuduk lagi kalau jumpai. Betul tak? Cuma masalah apa ni, kena wuduk ni bila kamu tayamum terjumpai masih dalam waktu. Itu masalah dia. Sebab dia pengganti wuduk. Dia akan mandi dan sebagainya, semua termasuk dalam bersuci lah. Itu tentang umumnya fadilat apa ni, satu amalan. Kita dah menghapuskan dia semua. Kalau batal dah tak boleh apa, sapu lagi. lepas 24 jam batal. Jadi kalau tak batal-batal juga, 24 jam awak tahan-tahan, tak tidur, tak apa semuanya, boleh teruskan. Tapi once batal dia lepas 25 jam batal, awak dah tak boleh sapu lagi. Awak kena apa? Kena buka dan batuk macam biasa. Pakai balik, lepas tu baru tak sapu 24 jam lagi. Tapi dalam perjalanan boleh sampai 3 hari, 3 mah tengah malam, selat 5. Belum pakai kan ada dulu. Itu satu lagi, belum pakai mesti dalam keadaan berwuduk, wuduk air. Ini batuk semua kaki. Tak ada apa-apa. Orang ada kecil, tinjak macam biasa. Lepas tu kita apa, ambil wuduk sampai dekat kaki, tak payah buka juga. Sapu je. Macam itu boleh buat sampai 24 jam. Lebih dari 24 jam aja kita kena buka. Maknanya kalau dah batal lah, kalau dah batal tak sapu. Ini soalan, ini bukan soalan ya. Tama Pengisar, saya pernah menghadiri kelas besar di Masjid Tamu Basiran tahun yang lalu. Dan masih susah mengajar dengan Ustaz Lahim. Masih cukup manfaat sekali, terutama pada kaum muslimah dan barat. Kelas Ustaz kita memerlukan, mungkin di rumah sini pula. Jika Tuan Dia boleh mengizinkan dan Ustaz kita keberatan, harap bersama dapat pertimbangkan permohonan ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Lahim. Terima kasih kepada Ustaz Lahim. Terima ini pun dah kita dah pernah bincang kan. Mungkin tak buat kat sini. Kalau kita buat dulu kat masjid, kita boleh buat kat masjid. Sini buat kat masjid ni tak susah. Cuma masjid yang tertentu tu mungkin ada masalah, masalah lama agaknya. Setiap kami memang boleh, tak ada masalah. Setiap kami sekarang pun boleh ngajar kat masjid. Kami pun boleh ngajar kat masjid. Cuma kena masjid ada slot yang ketidak ke apa itu tak. Kita boleh diusahakan sebenarnya. Sampai sekarang tak ada, sebab baru dapat. Sebab saya baru seminggu dua minggu barulah dapat jawapan dalam masjid. Lama betul kan, setahun tu betul. Setahun baru dapat jawapan. Kamu tak boleh ngajar dekat sini, kat masjid ni. Maksudnya kita apply lagi sekali nak continue sana, mereka tak kaku juga. Tapi insyaAllah tempat lain pun ada. Yang penting ada yang nak belajar, insyaAllah. InsyaAllah boleh. Mana-mana masjid dekat-dekat daerah situ ke, daerah sini ke, tak mana-mana. Ada soalan ni? Jadi kalau kita lihat hadis Muslim ni, memang kita macam inilah. Kita baca riwayat-riwayatnya. Sebab apa faedah kita dah nampak? Dia ada mencarahkan riwayat-riwayat yang lain. Dan kasih-kasihkan. Dia tambah asalnya begini-begini. Dan ada tambahan-tambahan yang bermanfaat sekali. Lain kalau kita hanya baca bab wuduk saja ataupun bab fiqah saja, dia cuma letakkan yang itu je. Jadi lebih-lebih tu tak masuk. Sebab dia hanya fokus pada hukum ya. Ini lebih daripada itu. Jadi kalau saya kita dapat sekarang kita berhenti di sini dahulu. Sebab kita InsyaAllah dapat sambung pada minggu-minggu yang tanda besar. Kita benar daripada Allah SWT dan kita dapat selamat diri saya. قل قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم استغفر المؤمنين والمؤمنات انه هو الغفور الرحيم وانك اللهم بحمدك صلى الله عليه وسلم استغفرك واتوب اليك صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.